Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, kembali kita membahas buku Halal Haram Bisnis Online. Dan kita sampai pada halaman yang ke-53, berbicara tentang peluang gharar dan jahalah dalam transaksi online. Bagian ini sempat dipermasalahkan oleh Al-Ustadz Dr. Arifin Badri, seperti dalam kajian yang kemarin kita selenggarakan. Karena itu beliau memberikan beberapa pesan, hindari permainan gambar. Tayyib, berikutnya kita akan coba jelaskan seperti apakah bentuk gharar dan jahalah dalam transaksi online yang di situ rentang terhadap terjadinya sengketa, mungkin karena masalah warna, karena masalah ukuran dan seterusnya. Di antara karakter dasar dalam transaksi online, barang tidak ada di majelis akad, sehingga pembeli tidak bisa melihat langsung fisik barang. Apakah ini termasuk jahalah yang menyebabkan transaksinya menjadi terlarang? Kita telah sampaikan dalam kaidah sebelumnya bahwa dalam transaksi bukan syarat pembeli harus ada di majelis akad, dan juga bukan syarat objek akad harus ada di majelis akad. Karena itu untuk mengetahui barang bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, melihat langsung. Yang kedua, memahami kriteria dan ciri barang. Melihat langsung atau memahami kriteria dan ciri barang. Sehingga selama penjual telah menjelaskan kriteria sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, maka dianggap telah mewakili kejelasan barang. Kemarin sudah kita buat seperti grade ya. Jika faktor jahalah itu bisa kita buat rentang dari grade 1 sampai 10, maka Anda turunkan. Ketika jahalahnya sangat tidak jelas, Anda turunkan. Di grade 10 Anda turunkan mungkin jadi grade 3 atau grade 2. Sehingga jual beli online bukan termasuk jual beli jahalah yang terlarang ketika bentuk ketidakjelasannya sudah diperkecil. Batasannya adalah penjelasan itu tidak berpotensi memicu sengketa antara penjual dengan pembeli. Tayyib, insya Allah kita cukup mudah untuk memahami ini. Kemudian meninggalkan satu pertanyaan, bukankah masih ada bagian yang tidak jelas di sana? Jawabannya benar, ada bagian yang tidak jelas. Namun unsur gharar atau jahalah di sini sangat kecil, sehingga dianggap sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan akad. Gharar kecil atau jahalah yang tidak mungkin bisa dihindari tidak mempengaruhi keabsahan akad, seperti yang dijelaskan dalam 4 syarat gharar yang terlarang. Dan ini juga sudah kita bahas ya. Karena itu misalnya di rentang 10 sampai 1 tadi, kalau Anda turunkan sudah sampai di angka 3 atau di angka 2, maka sudah diperbolehkan, meskipun masih meninggalkan ketidakjelasan. Dan semua transaksi yang kita lakukan pasti ada unsur ketidakjelasan, karena manusia tidak tahu hal yang gaib. Anda beli buku ya, buku Halal Haram Bisnis Online, kita upayakan memberikan deskripsi. Tentu saja deskripsinya bukan dalam bentuk PDF seluruh buku. Nanti kalau kita sebarkan PDF seluruh buku, mungkin ya banyak potensi pelanggaran yang dilakukan. Sehingga yang disebarkan misalnya sampai daftar isi atau bab 1. Sampel yang kita berikan seperti ini memberikan gambaran bagi pembaca. Oh, berarti isi buku kurang lebih seperti ini. Disitulah dia bisa menentukan apakah lanjut beli ataukah mundur membatalkan. NB Official ketika memberikan deskripsi untuk buku Halal Haram Bisnis Online dicantumkan dalam bentuk PDF potongan preview ya. Preview yang dikasih link Google Doc, kalau tidak salah ya, ada linknya Google Doc di Facebook ya. Kita cantumkan di Facebook, sehingga bagi siapa yang ingin tahu previewnya sampai di halaman tertentu bisa di-download ya, dalam bentuk format PDF. Demikian pula yang disebarkan melalui Google Book, ada juga yang kita sebarkan melalui Google Book. Di situ kita kasih free sample yang sampai halaman tertentu, sehingga orang tahu, oh kira-kira isi buku seperti ini. Nah, bagi Anda yang mau membaca lebih, maka bisa mengikuti prosedur seperti yang ditetapkan. Kemudian untuk kejelasan dalam transaksi online, untuk mengurangi potensi jahala terhadap barang, penjual online bertanggung jawab memberikan penjelasan yang bisa memuaskan konsumen. Ada beberapa tips yang kami sarankan. Pertama, hindari permainan edit gambar yang berlebihan, terutama bagian warna. Sehingga misalnya hijaunya jangan terlalu berlebihan ya, atau dibuat normal, merah, warna dan seterusnya ya. Kebanyakan kekecewaan terhadap barang terjadi karena perbedaan jauh antara yang asli dengan yang tertera di gambar ya. Tak kirain hitamnya kayak gini, saya kira birunya seperti ini, saya kira hijaunya kayak gini. Warna itu kan ada angka ya, ada angka. Hijau, dari hijau sekian sampai hijau sekian itu ada angkanya. Dan itu sudah distandarisasi. Meskipun itu belum begitu umum di masyarakat. Tayyib. Kemudian yang kedua, berikan benda pembanding di foto. Keberadaan benda pembanding membuat calon konsumen bisa membayangkan ukuran dari barang. Karena itu benda pembanding harus dikenal, bisa dibandingkan dengan barang. Misalnya, benda pembandingnya adalah pulpen. Kita tahu pulpen itu termasuk benda yang cukup dikenal. Sehingga kalau cuma dikasih ukuran, ukurannya sekian sampai sekian, maka dia mungkin kurang ma'ruf. Tapi lain halnya kalau yang dikasihkan adalah benda pembanding yang sudah terkenal, maka mungkin itu akan lebih mudah untuk dibayangkan. Yang ketiga, deskripsikan detail ukuran dengan satuan yang pasti, disamping menggunakan benda pembanding. Ya, meskipun benda pembanding itu tidak harus ya, tapi bagian yang ketiga ini kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Yang keempat, jika barang itu sangat sulit dideskripsikan, seperti barang yang ukurannya terlalu custom atau barang unik, kami sarankan agar menggunakan pilihan COD dengan akad dilakukan saat COD, sehingga menjaga hak khiyar bagi konsumen setelah melihat barang. Ya, misalnya deal-dealan waktu di WA atau telepon, tapi dia belum dikunci. Dalam arti tidak harus beli. Ya nanti saya jadi beli atau tidak, saya lihat dulu Pak barangnya. Baik, kita COD ketemuan di mana? Berarti saat komunikasi melalui chat, di WA atau telepon atau apa SMS, itu sifatnya hanya rencana akad. Sementara akadnya dilakukan saat ketemu. Tayyib. Kemudian saya bahas tentang khiyar ru'yah dalam transaksi online. Khiyar ru'yah. Apa itu khiyar ru'yah? Khiyar ru'yah didefinisikan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, karya Wahbah Zuhaili. Beliau mengatakan khiyar ru'ya adalah ayakuna lil mushtaril haq fi imdha'il aqdi au faskhihi inda ru'yatil ma'qud 'alaihi. Khiyar ru'ya adalah hak khiyar. Hak khiyar berarti hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad setelah pembeli melihat barang. Id lam yakun ra'ahu inda insya'il aqdi au qablahu. Karena pembeli belum pernah melihat barang saat akad dilakukan atau sebelum akad dilakukan. Ya, sehingga misalnya tadi ya, komunikasi, deal-dealan, tapi dia minta syarat lihat barangnya dulu. Terutama untuk barang yang custom. Ya, jualan apa misalnya, yang barang terlalu custom. Jualan binatang itu custom. Ya, meskipun banyak, maksud saya misalnya ikan ya. Ikan sudah difoto. Kalau difoto kan kelihatan gede banget ya. Kalau lihat langsung, oh ternyata kan cuma segini. Ya, maka bisa melihat langsung. Berdasarkan pengertian di atas, sebab adanya khiyar ru'yah adalah tidak melihat objek barang, tidak melihat objek akad ketika dilakukan akad atau sebelum akad. Karena itu jika telah melihat sebelumnya, maka hak khiyar ru'yah menjadi tidak berlaku. Termasuk juga misalnya ya, deskripsinya belum mewakili, atau orang menjual berdasarkan katalog. Tayyib. Tapi kalau barangnya sudah ma'ruf, barang yang banyak tersebar di masyarakat, kayak HP. HP merek apa misalnya, merek Oppo ya, merek apa, dijual dengan spek tertentu. Misalnya lebar sekian inci, sekian in, kemudian memorinya sekian dan seterusnya. Orang bisa kebayang. Ada beberapa hadis yang statusnya dhaif terkait masalah khiyar ru'yah. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Secara marfu, man ishtara syai'an lam yarahu fa huwa bil khiyar idza ra'a. Siapa yang membeli sesuatu yang belum dia lihat, maka dia punya hak khiyar setelah melihatnya. Riwayat Daruqutni Al-Baihaqi dengan sanad dhaif karena keberadaan perawi yang bernama Abdullah bin Abi Maryam. Kemudian dari Al-Qamah bin Abi Waqqas bahwa Utsman pernah menjual tanahnya di Basrah kepada Tolha, sementara keduanya belum pernah melihat tanah itu. Ada orang yang berkomentar kepada Tolha, nanti kamu rugi. Jawab Tolha, lil khiyar li anni ishtaraitu ma lam arah. Saya punya hak khiyar karena saya membeli sesuatu yang belum saya lihat. Ada juga yang berkomentar kepada Utsman, nanti Anda rugi. Utsman mengatakan, liyal khiyar li anni bi'tu ma lam arah. Saya punya hak khiyar karena saya menjual barang yang belum saya lihat. Lalu keduanya menunjuk Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu sebagai penengah dan Jubair memutuskan adanya hak khiyar. Riwayat ini disebutkan oleh At-Tahawi dalam Syarhul Athar dan ini jadikan dalil tentang adanya khiyar ru'yah. Wallahu a'lam apakah ini riwayat yang sahih ataukah tidak. Jika ini riwayat yang sahih, berarti kita bisa jadikan sebagai dalil dari praktek para sahabat. Jumhur ulama berpendapat bahwa khiyar ru'yah itu ada dan hak khiyar ini diberikan kepada orang yang melakukan transaksi sementara yang menjadi objek akad sama sekali belum dilihat. Dan tidak bisa dijelaskan berdasarkan kriteria pakai tulisan maupun penjelasan lisan. Karena itu tidak semua transaksi online berlaku khiyar ru'yah di sana. Jika sudah bisa dijelaskan, deal, apalagi di marketplace itu, buku, HP, apalagi benda-benda yang dia banyak tersebar di masyarakat, seperti perlengkapan, seperti piring, Tupperware, ya. Terus apa lagi? Masker, itu kan orang tahu ya. Tidak mungkin Anda dikasih masker ukurannya gede banget, tidak mungkin. Atau terlalu kecil, cuma nutupi hidung tok, itu tidak mungkin. Ya, ini kok kecil banget ya? Bayangan saya gede. Namanya juga masker hidung, Pak. Ya, mulutnya nggak ditutupi. Tayyib. Di antara objek transaksi online yang tidak berlaku khiyar ru'yah adalah barang yang bisa dijelaskan berdasarkan kriteria yang tidak tertentu, yaitu mausuf fi dhimma, yang ghairu muayyan, selama penjelasannya mencukupi. Yang kedua, barang yang bisa dijelaskan berdasarkan sampel. Contohnya kayak gini. Maka kalau sudah ada sampelnya, nanti tidak berlaku khiyar ru'yah. Kemudian pembahasan berikutnya tentang ganti rugi jika ada yang tidak sesuai. Dalam hal ini ada tiga pilihan bagi pembeli jika tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan misalnya. Lalu dia merasa rugi, maka ada tiga pilihan. Pertama, minta ganti rugi sesuai kesepakatan yang disebut dengan al-arsyu. Dan ini bisa mengacu kepada selisih harga. Pak, saya kira gede, Pak, makanya saya mau dengan harga sekian. Ternyata kecil. Ini saya mohon maaf nih, Pak, kalau saya enggak setuju. Gimana kalau barang saya kembalikan atau saya minta ganti rugi? Akhirnya dibuat ganti rugi, selisihnya berapa antara barang gede dengan barang kecil. Yang kedua, merelakan semuanya. Yang ketiga, membatalkan akad. Dan itu semuanya adalah hak pembeli. Berarti kalau pembeli tidak mempermasalahkan, gimana hukumnya? Akad selesai. Dan tidak ada gugat-menggugat. Wallahu a'lam. Selanjutnya, di bagian akhir dari masalah jahalah, bolehkah membatalkan akad setelah barang sampai di pembeli? Yang pertama, kita perlu paham bahwa akad jual beli itu akad yang lazim. Sehingga jika sudah deal, sah, kunci, maka enggak bisa dibatalkan sepihak. Karena dia sudah deal. Misalnya jual beli, dan akad lazim itu banyak, seperti jual beli, sewa menyewa, dan seterusnya. Di sini saya sebutkan ada dua jenis akad, dilihat dari keterikatannya, ada lazim, ada jaiz. Kalau jaiz adalah akad yang tidak mengikat kedua belah pihak, sehingga bisa dibatalkan sepihak, seperti titip, wakalah, syirkah, dan seterusnya. Akad wadiah itu boleh dibatalkan kapanpun, tanpa harus menunggu kerelaan pihak yang lain. Kemudian terkait kaidah jual beli, terdapat kaidah yang menyatakan al aslu fil uqud al luzum, hukum asal akad itu mengikat. Sehingga ketika jual beli itu sah, maka statusnya mengikat pelaku akad, karena itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Mengapa hukum asal akad itu mengikat? Kenapa hukum asal akad itu lazim? Karena latar belakang jual beli dibolehkan dalam syariat, tujuannya adalah untuk mewujudkan sesuatu yang menjadi tujuan akad. Untuk mewujudkan sesuatu yang menjadi tujuan akad. Dan untuk memenuhi kebutuhan pelaku akad. Sehingga konsekuensi akad harus mengikat untuk melindungi hak orang lain. Saya dengan Anda melakukan transaksi jual beli. Saya beli beras, Anda penjual beras. Kenapa saya beli beras? Karena saya butuh beras. Kenapa Anda jual beras? Karena Anda butuh duit. Kemudian ketika saya sudah serahkan duit, saya dapat beras, berarti saya telah mendapatkan kebutuhan saya. Kok tiba-tiba Anda batalkan, berarti Anda ganggu hak saya. Anda ganggu hak saya. Kenapa? Loh, ini beras hak saya sudah beli. Enggak, Pak, enggak jadi saya jual. Kalau tanpa alasan, saya boleh menolak. Loh, kenapa Anda enggak jual? Ya, pokoknya saya enggak mau jual ke Bapak. Alasannya apa? Enggak ada alasan. Baik, saya nolak. Ini beras saya. Boleh saya lakukan seperti itu dalam rangka untuk menjaga hak saya. Karena itulah hukum asal akad adalah mengikat dan tidak bisa dibatalkan. Termasuk jual beli online, begitu sudah terjadi perpindahan kepemilikan, maka akad sudah selesai dilakukan, meskipun barang belum diterima oleh pembeli, bahkan meskipun barang belum dikirim. Nah, kemudian kembali kepada tadi, nah ini konsumen belum melihat fisik barang. Maka mengulang tadi, kalau sudah deskripsi sudah mewakili, tidak ada lagi hak khiyar ru'yah. Tapi kalau deskripsi belum mewakili, bisa meminta hak khiyar ru'yah. Tayyib. Coba kita jelaskan ya. Baik-baik, kita lihat ini ya. Jahalah dalam transaksi online. Sebab terbesarnya adalah objek akad tidak di majelis akad. Sehingga ini yang menyebabkan terjadinya jahalah. Ini sebab terbesar kenapa terjadi jahalah. Nah, jahalah itu tidak bisa dihilangkan 100%. Kalau jahalah hilang 100%, berarti kita mengetahui hal yang gaib. Itu mustahil. Sehingga yang dituntut adalah misalnya jahala rentang 1 sampai 10. Ya, kalau Anda cuma ngomong, "Pak, saya jual HP." HP apa? Gampang, pokoknya engko HP enak dimakan. Ya, pokoknya enak dimakan. Pokoknya HP-nya bagus, enak dipakai. Harganya berapa? Gampang. Harganya gampang ya. Deal ya, Pak. Saya kasih harga 3 juta. Bapak transfer sekarang. Transfer dia. Ya, saya main percaya aja, transfer 3 juta. Itu kira-kira gorornya atau jahalanya sampai grade berapa? Cuman sebut HP saja. Mungkin grade 9. Turun 1 yaitu jenisnya HP. Sehingga nanti Anda enggak bakalan dikasih mendoan. Anda akan dikasih HP. Cuman HP kayak gimana? Buta sama sekali. Nah, grade yang masih terlalu tinggi ini jahalanya berarti masih terlalu besar, enggak boleh ya. Kasih deskripsi dong. Turunin grade-nya. Nah, sampai di nomor 3. Baik. Nah, sekarang standar 3 di sini, 4, 5 dan seterusnya di angka berapa yang boleh? Ini kan kualitatif jadinya. Yang boleh adalah kira-kira ketika definisi itu, penjelasan itu, deskripsi itu sudah tidak lagi menyebabkan terjadinya potensi sengketa. Selanjutnya silakan dilanjutkan. Baik, deskripsi bisa kita sampaikan seperti ini, hanya tinggal satu deskripsi. Belum kesentuh gitu aja. Belum kesentuh itu berarti misalnya di nomor 3. Nanti belum diketahui isinya dan seterusnya itu ada di nomor 1 dan 2. Karena kan enggak dibongkar ya. Belum kesentuh. Nah, seperti ini sudah boleh dilakukan dan nanti sudah tidak ada lagi hak khiyar ru'yah. Karena itu objek ada 2 ya. Pertama, objek yang umum ya. Objek yang universal, general. Sehingga ini bisa dijelaskan berdasarkan deskripsi. Dan deskripsi itu sudah cukup mewakili, maka di sini tidak ada khiyar ru'yah. Kenapa? Karena sebenarnya sudah sama-sama dipahami. Yang kedua, objek yang custom. Nah, bagian kedua ini yang mungkin cukup sulit untuk dibuat deskripsi. Deskripsi sulit. Maka boleh ada khiyar ru'yah. Baik. Nah, bagian inilah yang jika enggak cocok maka bisa dibatalkan. Nah, kemudian tadi kita bicara tentang masalah pembatalan. Pembatalan ada 2 ya. Tadi belum kita singgung juga yang satunya. Yang pertama, pembatalan berdasarkan alasan yang diizinkan secara syar'i, yang itu diatur dalam hak khiyar. Diatur dalam hak khiyar. Contohnya apa, Pak? Masih di majelis akad. Ada kesepakatan. Contoh yang lain, ada ketidakjelasan sehingga Anda menggunakan hak khiyar ru'yah, ya. Dan beberapa contoh yang lainnya yang dengan itu Anda punya hak khiyar. Nah, ini wajib diterima. Karena kalau tidak merugikan orang lain. Itulah pembatalan karena alasan. Yang kedua, pembatalan tanpa alasan, yang itu diatur dalam pembahasan tentang iqalah. Iqalah itu tanpa alasan. Mas, saya enggak jadi beli, Mas. Kenapa? Dimarahi istri. Ya. Enggak ada khiyar marah istri itu enggak ada. Terus gimana? Nah, itu kembali ke iqalah. Nah, iqalah ini tidak wajib. Tapi dianjurkan ya. Namun dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena dalam rangka untuk membahagiakan orang lain. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, di sini hadisnya riwayat Abu Dawud, riwayat Ahmad ya. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqala musliman aqalahu Allahu athratahu yaumil qiyamah." Siapa yang menerima pengembalian barang dari seorang muslim dengan skema iqalah, berarti tanpa alasan, dan ini sifatnya tidak wajib, maka Allah akan mengampuni dosanya kelak di hari kiamat. Tapi kalau ru'yah, tapi kalau khiyar, dia wajib diterima. Kami tegaskan di sini hukumnya, ada bisa buka halaman 60 ya. Dianjurkan menerima iqalah. Kami tegaskan ini hukumnya anjuran dan tidak wajib. Iqalah bisa dalam bentuk dibuat klausul, misalnya jika dalam waktu 1 kali 24 jam sejak barang diterima tidak ada komplain, maka barang tidak dapat dikembalikan. Berarti di sini ada iqalah enggak? Ada. Iqalahnya kapan? Rentang waktu 1 sampai 24 jam. Barang diterima jam 9 pagi. Lalu kurir memberikan notifikasi ke penjual. Berarti dia punya catatan barang sudah diterima. Nah, selanjutnya ditunggu jam 9 pagi besok, kalau tidak ada respon, berarti akad sudah lazim dan dia tidak punya hak khiyar ru'ya atau hak khiyar yang lainnya. Nah, selanjutnya selama di rentang itu dia punya iqalah. Mau dikembalikan silahkan, mau dipertahankan silahkan. Ini contoh iqalah yang ada dalam apa? Yang ada dalam transaksi online, dan itu boleh Anda terapkan. Ya. Jika Anda terapkan, maka itu termasuk di antara melakukan hal yang dianjurkan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang akad salam, yang ini merupakan pondasi agar kita bisa mengenal berbagai macam skema bisnis online ya, terutama dropshipping. Baik, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu. Kita coba angkat telepon. Silahkan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ustaz, saya mau tanya mengenai seperti kemarin Ustaz. Misalnya gini Ustaz, saya punya ruko yang apa? Secara umum harganya misalkan dengan tanahnya misalkan 200 juta itu Ustaz. Tapi karena ruko tempat saya itu posisinya sedikit agak bagus, agak di dekat pinggir jalan, dan beberapa tahun sebelumnya itu sudah beberapa kali usaha, ada orang yang menyewa di situ, usahanya bagus. Jadi saya mau menjual ini dengan harga yang lebih tinggi gitu Ustaz. Misalkan dari 200 juta itu saya mau jualnya 1 miliar gitu Ustaz. Itu apakah termasuk termasuk goror gitu Ustaz? Baik, cukup Bapak. Cukup Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ini tidak termasuk goror, karena harganya sudah Anda jelaskan. Harga umum 200 juta misalnya, tapi di sini Anda kasih harga misalnya 500 juta. Konsumen tahu kenapa kok harganya jadi lebih mahal. Dia bisa menimbang, oh karena di sini potensinya bagus, posisinya bagus, dan orang ketika buka usaha ada peluang untuk naik, insya Allah tidak masalah, dan itu tidak ada goror di sana. Wallahu ta'ala alam. Ada orang yang misalnya ya jualan apa makanan, dia produksi, lalu ada makanan yang paling enak ya. Ini diproduksi khusus, paling bagus, paling enak, sehingga disisihkan, dikasih harga yang beda. Yang lain mungkin 2.000 per biji, yang ini 10.000, boleh saja ya. Jualan bakso biasanya kecil-kecil, tapi satu ketika dia membuat bakso beranak gede. Wah, ada banyak anaknya di dalam. Terus dia sisihkan dengan harga yang beda. Padahal cuma satu itu. Boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Begini, Tad. Anda mau bertanya. Halo. Silakan, Anda langsung sampaikan. Saya ada usaha. Ada usaha? Cuman usaha itu bentuknya borongan, Tad. Bentuk. Jadi contohnya begini, kita membuat satu produk dengan harga jasa membuat satu produk itu Rp1.000, borongannya contoh 5.000, pieces. Jadi belum selesai 5.000 pieces itu, baru selesai 2.000 pieces, itu udah diambil dulu barangnya. Anda kemudian, Anda produsen ya? Saya ya produsennya sebagai jasa pembuat. Baik. Nah, borongan kan tadi 5.000, tapi baru selesai 2.000, udah diambil barangnya dan belum dibayar. Nah, dalam proses pengambilan barang itu, si pengambil datang ke rumah, kemudian kita suguhi dengan makanan yang ya namanya tamu, kita kasih makanan atau buah-buahan yang ada di rumah, contohnya rambutan gitu. Apakah itu termasuk riba? Karena pekerjaan kita itu belum dibayar karena belum sampai 5.000 gitu. Kalau udah sampai 5.000 nanti baru dibayar. Baik, cukup Bapak? Iya, itu aja. Tayyib. Wallahu ta'ala alam, yang saya pahami bahwa transaksi utang yang menghasilkan manfaat terhitung riba apabila ada tambahan atau manfaat itu disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, tambahan itu diminta oleh pihak yang memberi utang. Yang ketiga, tambahan itu terjadi karena urf di masyarakat. Karena urf di masyarakat, sehingga misalnya gini, ada orang utang di RT, lalu saat mengembalikan, dia kembalikan sesuai dengan jumlah utang yang dia terima. Tiba-tiba ada orang yang nyenggol, ya, kamu kalau utang di sini ya paham sendirilah. Maksudnya gimana? Ya dipahamilah. Oh, saya paham. Berarti maksudnya suruh ngasih kelebihan. Padahal Pak RT-nya nggak minta lebih. Dan tidak ada kesepakatan untuk dilebihkan antara Anda dengan Pak RT misalnya. Tapi masyarakat di situ sudah terbiasa kalau utang di RT itu ngasih kelebihan. Maka adanya kebiasaan di sini sama dengan kesepakatan. Ada kaidah yang mengatakan al-ma'rufu 'urfan kal-masyruti syarton. Baik. Sekarang coba kita lihat. Siapa yang berutang, siapa yang memberi utang? Posisi Anda sebagai penjual yang belum dibayar berarti Anda yang memberi utang. Ini konsumen yang sudah ngambil sebagian barang, belum bayar, berarti dia yang berutang. Yang ngasih suguhan Anda, berarti kan yang dapat manfaat ini konsumen. Boleh. Mungkin kalau yang jadi masalah adalah Anda datang ke rumahnya konsumen, mau nagih utang, tapi nggak dibayar, terus dikasih sesuatu. Nah ini baru mungkin bermasalah. Pak, mohon maaf Pak, saya belum bisa bayar, tapi tolong ini dibawa Pak ya, kasihkan anak istri. Isinya buah-buahan satu paket misalnya, kemudian apalagi misalnya tupperware satu paket, dan Anda punya bayangan ini kayaknya sogok nih ya, biar nanti nggak sering ditagih. Nah bagian itu yang mungkin bermasalah. Tapi kalau orang ini datang ke rumah Anda, Anda yang memberi utang ke dia, lalu dia Anda kasih suguhan, 100% tidak ada masalah. Insya Allah bukan termasuk riba. Wallahu a'lam. Nah, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau bertanya masalah waris di sana, Ustaz. Silakan, Bu. Kan begini, Ustaz. Mertua saya itu meninggal. Terus mertua laki-laki. Terus ibu saya itu, saya mertua laki-laki punya anak dua perempuan. Terus mertua perempuan itu saya kasih duit seperdelapan. Terus anak-anak itu, kata saya pernah mendengar kajian itu 2/3. Terus saudara dari bapak saya itu saya bilang begini, nah, Pak ini begini kan orang tua saya meninggal, biasanya kalau tidak punya anak laki-laki itu dapat warisan. Terus dia bilang begini, ya sudahlah kamu bagi buat saudara kamu sendiri. Saya datang saudara itu satu persatu mereka. Dia bilangnya begitu. Tapi saya nggak menjelaskan nominal berapa-berapa. Saya nggak bilang, cuma saya ada bagian begitu. Apakah sistem pembagian begitu sudah salah, Ustaz? Baik. Terus bisa. Satu lagi, mau tanya apa? Apa yang disebut? Apa itu? Yang disebut? Yang disebut asobah itu apa? Asobah. Sama yang satunya lagi saya lupa namanya. Asobah. Asobah sama Zawil Arham. Sama Ashabul Furud itu loh. Ashabul Furud. Iya. Baik. Naam. Cukup Bapak? Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama kita coba jelaskan definisi asobah sama ashabul furud. Ashabul furud artinya adalah ahli waris yang mendapatkan jatah warisan dengan pecahan tertentu. Misalnya dapat setengah, dapat seperempat, seperdelapan, dan seterusnya. Sehingga dari kasus tadi, seorang lelaki meninggal, dia punya istri, dua anak perempuan, dan beberapa saudara laki dan perempuan. Maka siapakah ashabul furud di sini? Ashabul furud adalah istrinya dan dua anak perempuannya. Istri dapat seperdelapan, dua anak perempuan dua anak perempuan bergabung dapat 2/3. Ya. Mereka ashabul furud karena ada jatah tertentu. Sedangkan saudara-saudara mayit, saudara laki-laki dan perempuan, statusnya sebagai asobah, yaitu yang mendapatkan sisa. Nah, sisa itu tidak ditentukan. Sisanya berapa? Seperberapa? Sepersekian, sepersekian? Tidak ada. Namanya juga sisa. Nah, yang dapat sisa itu, karena dia tidak tertentu, maka dia tidak masuk ashabul furud, tapi dia masuk asobah. Meskipun kadang ada yang dia dapat sebagai ashabul furud, dan juga dapat asobah, dan juga sekaligus sebagai asobah. Contohnya gimana Pak? Contohnya ayah ya. Ada suami istri, punya anak perempuan satu, punya ayah, punya ibu. Nah, kemudian suami ini meninggal. Istri dapat 1/8, anak perempuan satu dapat setengah, ayahnya dapat 1/6, ibunya dapat 1/6. Masih ada sisa, kasihkan ayahnya. Sehingga ayah dapat 2 kali sebagai dapat 1/6 bil fardhi, dapat 1/6 karena dia ashabul furud dan dapat sisa karena dia asobah. Kemudian yang kedua, metode yang Bapak tadi sampaikan, Bapak menyampaikan kepada saudara-saudara mayit bahwasanya Anda punya hak warisan. Lalu mereka merelakan dan tidak minta, insya Allah tidak masalah. Idealnya memang disebutkan nominal, idealnya. Misalnya, Bapak punya hak waris sekian ratus juta. Akan mikir dia kalau mau merelakan. Tapi ternyata tetap dia lepas. Ya sudahlah, bagikan ke dulur-dulurmu, ke saudaramu. Berarti dia tidak minta sepeser pun. Insya Allah legal untuk dimiliki anak-anaknya tanpa harus diserahkan ke paman-pamannya. Karena terjadinya perpindahan hak milik warisan itu ada 2 pendapatnya. Pertama, sejak pemiliknya meninggal, sejak mayit ini, sejak pemiliknya meninggal jadi mayit ya, bukan mayit meninggal ya. Atau saya sebut mayit aja ya, tapi Anda paham. Sejak mayit meninggal. Ya meskipun dia sudah mayit. Sejak mayit meninggal. Karena sebelum dia meninggal, berarti masih menjadi hak hartanya. Begitu dia meninggal, pindah hak milik. Jadi milik ahli warisnya. Dan ini pendapat jumhur. Ada yang mengatakan perpindahan hak waris itu terjadi sejak utang mayit lunas. Sehingga kalau utangnya belum lunas, warisan belum boleh dibagi. Dan ini pendapat Malikiyah. Dan secara pribadi saya lebih cenderung pendapat yang kedua. Dengan dalil praktik yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, ketika meninggal dunia, beliau punya banyak utang. Sampai anaknya Abdullah bin Zubair itu mengumumkan utang bapaknya selama 3 kali masa haji. Ketika ibadah haji kan orang pada kumpul. Diumumkan selama 3 tahun. Haji tahun ini diumumkan. Haji tahun depan diumumkan lagi. Siapa yang punya utang ayah, bukan punya utang ayah, siapa yang pernah memberi utang kepada ayah saya, diumumkan. Sampai haji yang 3 juga seperti itu. Baru setelah itu, ketika sudah tidak ada yang menagih, menurut Abdullah bin Zubair kayaknya sudah selesai. Akhirnya barulah warisannya dibagi. Istrinya dapat sekian, adik-adiknya Abdullah bin Zubair dapat sekian. Dan ini menjadi dalil bahwa warisan itu berpindah hak milik setelah utang mayit semuanya selesai dilunasi. Wallahu a'lam. Baik, kita coba baca pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Fuad Muhtas di Tangerang. Saya pernah beli barang dari luar negeri yang terdapat jaminan jika 2 bulan tidak sampai maka uang akan kembali. Ternyata sampai bulan ke-4 baru datang Ustaz. Dan uang sudah dikembalikan. Apakah saya tetap berutang? Baik, Anda harus menghubungi penjual dan sampaikan barang sudah sampai di bulan yang ke-4. Tapi berdasarkan klausul tadi, Anda berhak untuk mendapatkan pengembalian uang karena sudah melebihi dari batas waktunya. Nah, ternyata barang setelah itu sampai. Maka Anda hubungi penjualnya, ini barang digimanain? Apakah mau diambil lagi atau gimana? Kalau misalnya Anda masih tertarik untuk membelinya, maka Anda bisa transfer secara pribadi ke pemiliknya, misalnya dengan tawar-menawar tertentu, karena kan tentu nilai kualitasnya jadi turun karena terlalu lama di perjalanan. Sehingga barang itu tetap bukan milik Anda karena ada pemiliknya dan Anda tahu pemiliknya, maka Anda harus hubungi pemiliknya. Selanjutnya masalah penyelesaiannya kembali kepada kerelaan Anda dengan pemilik. Andai kan pemilik bilang silakan pakai aja nggak usah bayar, alhamdulillah, Anda berhak untuk menggunakan barang itu. Wallahu a'lam. Silahkan. Penjualnya ini barang. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Ya, ya saya mau tanya. Kebetulan saya seorang supplier ya, masuk ke perusahaan-perusahaan. Nah, saya beli barang ke pemasok importir ya, itu pakai tempo pembayarannya gitu. Jadi bayar sekian 1 bulan atau 3 bulan nih. Nah, kemudian saya jual ke customer saya, ke perusahaan ya. Itu pakai tempo juga gitu. Jadi hukumnya jual beli seperti ini bagaimana? Jadi pembayarannya ke customer ya tempo 1 bulan gitu kan. Setelah invoice mereka terima 1 bulan setelah itu baru dibayarkan gitu. Nah, bagaimana hukum transaksi seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan akad istisna ya. Bisa Bapak bayar DP ya. Kalau kita sebagai produsen. Ya. Nah, batasan produksen di sini seperti apa? Apakah misal contoh ya, saya bukan yang memproduksi ya, tapi saya pesan ke orang yang buat ya. Contoh barang saya yang kasih ya, ini contoh barang yang tolong dibikinin seperti ini gitu. Jadi dia cuma bikin barang buat saya saja gitu loh. Nah, apakah ini bisa dikatakan sebagai produsen juga? Apakah kita bisa melakukan akad secara istisna? Baik. Ya. Betul, Pak. Ya. Coba kita kasih gambaran ya. Jadi tentang akad istisna. Istisna itu berarti talabus sunnah. Istisna Artinya minta dibuatkan barang, pesan dibuatkan barang. Nah, akad ini hanya berlaku jika penjual adalah seorang produsen, karena ada proses dibuatkan, atau dia sebagai salah satu subproduksen. Ada yang disebut dengan istisna muwazi. Dan ini terjadi, ini paralel ya. Ketika ada produsen satu, lalu dia subkon ke produsen dua untuk bagian tertentu. Objeknya misalnya ini objek 100%. Anda menangani objek bagian ini, sedangkan yang bagian ini Anda subkon ke produsen 2. Nah, ini diperbolehkan dan ini namanya istisna muwazi. Berarti Anda punya keterlibatan untuk proses produksi meskipun hanya di bagian kecil, bagian 1. Contohnya ya, membuat baju. Anda desain. Selesai desain, Anda kirim ke penjahit. Buat kartu undangan, Anda desain, selesai Anda kirim ke percetakan. Buat apa lagi misalnya? Buat makanan, Anda pesan makanan, lalu Anda repacking sehingga jadi kemasan yang lebih bagus. Padahal isinya itu dari orang lain. Itu semuanya boleh, meskipun yang ini lebih dominan. Maka produsen 2, Anda melakukan akad dengan produsen 2 dengan akad istisna. Lalu produsen 1 melakukan akad dengan customer, dengan konsumen, juga akadnya istisna. Karena Anda juga masih punya proses produksi meskipun bagian yang lebih kecil. Tapi kalau skemanya tadi, produsen, kemudian Anda sebagai, Anda hanya supplier saja tanpa melakukan proses produksi, lalu ke customer, sehingga cuma terjadi lompatan barang, lompat ke sini, lalu setelah itu lompat ke sini, tidak ada proses produksi sama sekali, maka ini bukan istisna, tapi ini trader ya. Sehingga dia baik statusnya, penjual biasa. Nah, penjual biasa dia nggak bisa menjual sebelum menerima barang itu. Karena itu saran kami, kalau mau melakukan seperti ini, barang dari produsen diterima dulu, lalu dilakukan akad dengan customer. Setelah deal, kirim. Nanti barang berikutnya diterima lagi, akad lagi, deal, kirim. Pak, capek kayak gitu. Tapi itu yang harus dilakukan. Karena kalau tidak, berarti melanggar hadis Nabi SAW, la tabi ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Wallahu a'lam. Baik. Coba kita bacakan pertanyaan melalui WA. Dari Fulan di Makassar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bekerja sebagai kepala HRD di perusahaan, di mana salah satu tugas saya membuat dan menyetujui surat keterangan pekerja atau penghasilan karyawan yang dibuat untuk keperluan mengambil KPR di bank. Apakah hukumnya Ustaz, dan bagaimana saya mengambil sikap? Anda harus tegas untuk menolak. Dan misalnya ada yang mengajukan, Pak, saya mau KPR. KPR di mana? Di bank. Di situ kan ada kolom tanda tangan HRD. Tulisi riba, saya tidak setuju. Nah, kembalikan. Ada salah satu Kapolres kalau tidak salah ya, yang melakukan seperti itu. Beliau sudah kenal sunnah dan ketemu saya di Jogja. Asli beliau dari Sulawesi, istrinya di Jogja. Kemudian ketika ketemu, beliau punya pengalaman kayak gitu. Alhamdulillah sampai naik ke Kapolri, ke Mabes. Ke Mabes, lalu justru malah seperti ini yang diinginkan. Jadi kita perlu menghalangi potensi orang melakukan akad-akad ribawi jika Anda berada di bagian pintu. sampaikan mohon maaf kami tidak bisa menyetujui karena ini nanti jadinya ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Fajri di Jakarta Ustaz, izin bertanya Ustaz. Jadi ini saya dapat info suatu event ya Pak Ustaz. Event running. Jadi di situ ada dua skema pendaftaran untuk mengikuti eventnya. Yang pertama itu dengan membayar seharga 70 ribuan dengan fasilitas mendapatkan door prize, medali dan lainnya. Kemudian skema yang kedua dengan mengikuti event secara gratis. Tapi di situ juga dapat fasilitas berupa door prize. Nah, di situ kalau saya lihat secara keseimbangan iwat dan muawat tidak ada masalah Ustaz. Cuma yang membuat saya bimbang untuk mengikutinya terkait door prize itu Ustaz. Karena saya sempat membaca di konsultasi syariah, hadiah dari perlombaan kecuali 3 perlombaan yang disyariatkan itu hukumnya terlarang Ustaz. Baik. Nah itu bagaimana ya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, lombanya lari Pak ya? Kenapa? Lombanya lomba lari saja? Iya, lomba lari. Baik, cukup. Kemudian yang kedua Ustaz, terkait ini Ustaz, takbir pada sholat Ustaz, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya, itu sebenarnya dibacanya sebelum kita melakukan gerakan, atau ketika melakukan gerakan, atau setelah kita melakukan gerakan Ustaz. Baik, cukup Bapak. Sama ini Ustaz, takbir, sama takbir yang di, apa itu namanya, sebelum kita sujud, kemudian duduk istirahat, kemudian bangkit berdiri, itu baca takbir perpindahannya di bagian mana ya Ustaz ya? Itu Ustaz. Baik. Jazakumullah khair. Wa jazakumullah khairan. Tayyib, kita berbicara tentang lomba lari. Lomba lari termasuk diperbolehkan dalam syariat. Dengan dalil Nabi SAW pernah lomba lari dengan istrinya, Aisyah radhiyallahu anha, sehingga hukumnya diperbolehkan. Tapi apakah ini termasuk lomba yang mendukung jihad? Sebagian ada yang mengatakan ini termasuk lomba yang mendukung jihad, dan ada yang mengatakan enggak masuk. Karena dia tidak termasuk lomba yang mendukung jihad, bolehkah ada taruhan di sana? Kembali kepada khilaf tadi, kalau dia bukan lomba yang mendukung jihad, maka tidak boleh ada taruhan. Karena sabak, ya, taruhan, itu diperbolehkan untuk kegiatan yang mendukung jihad. Baik jihad qital, jihad fisik, maupun jihad non-fisik. Jihad non-fisik contohnya dakwah. Jihad qital, di situ Nabi SAW menyebutkan, lombanya adalah pacuan kuda, pacuan onta, memanah. Dan beliau kasih rincian, pacuan kuda, pacuan onta, memanah. Andai kan ini sifatnya umum, berarti, wallahu ta'ala alam, ya, pacuan keledai pun boleh. Tapi di hadis tidak disebutkan. Sehingga dohirnya, untuk lomba yang sifatnya fisik, hanya untuk 3 ini. Pacuan kuda, onta, memanah. Karena itu untuk misalnya lomba karate, atau lomba apa misalnya silat, ya, yang lainnya, dia enggak boleh ada taruhan, termasuk lomba lari. Sehingga bayar 70 ribu, yang di situ nanti dapat fasilitas berupa door prize. Door prize kan alhamdulillah. Ada tisu di sini. Yang di situ dapat door prize. Dan door prize kan tidak pasti. Karena tidak jelas siapa nanti yang dapat. Ya yang berhasil misalnya menang atau gimana. Padahal yang berhasil menang seperti ini tidak pasti. Maka nilai 70 ribu itu berarti takwid dalam lomba yang taruhan dalam lomba yang bisa bermasalah. Meskipun ada yang dibuat free. Nah, yang dibuat free itu berarti statusnya sebagai muhallil. Dia gratis tapi nanti dapat hak yang sama. Andai kan ini lombanya pacuan kuda, pacuan onta atau mana, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Kemudian tentang takbir intiqal. Takbir intiqal itu dibaca saat intiqal, Apa definisi intikal? Perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya, sehingga tidak dibaca sebelum bergerak rukuk atau setelah sempurna rukuk, tapi dia dibaca dari proses perpindahan dari berdiri ke rukuk. Makanya disebut takbir intikal. Bahkan Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan sebagian ulama menganggap salah besar ketika ada orang yang takbir intikalnya setelah sempurna rukuk atau setelah sempurna sujud. Jadi dia baru baca Allahu Akbar setelah sujud sempurna. Yang orang ini dianggap belum melakukan takbir intikal, karena takbirnya tidak dilakukan saat proses perpindahan. Dia membaca takbir itu setelah sujud, berarti kan dia tidak melakukan takbir intikal. Dan beliau menyebutkan pendapat ini di Syarhul Mumti', sehingga ketika dia tidak melakukan takbir intikal, maka dia melakukan salah satu kesalahan dalam sholat. Apalagi bagi ulama yang mengatakan takbir intikal hukumnya wajib, berarti nanti dia harus sujud sahwi. Tayyib. Sehingga takbir intikal dibaca saat proses perpindahan gerakan. Kemudian untuk takbir istirahat, itu takbirnya kapan? Ulama khilaf dalam masalah ini. Ada yang berpendapat takbir istirahat itu dibaca saat duduk, Allahu Akbar, saat bangkit duduk, Allahu Akbar, terus berdiri. Ada yang mengatakan dia dibaca saat proses berdiri, sehingga saat proses duduk, diam, kemudian Allahu Akbar, baru takbir. Ketika berdiri baru takbir. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini pendapat yang lebih kuat, karena duduk istirahat itu duduk ziyadah, duduk yang sifatnya tambahan dalam sholat, sehingga tidak perlu ada bacaan apapun, duduknya juga sebentar, sifatnya hanya gerakan transisi agar tidak terlalu jauh dari sujud langsung berdiri. Maka sujud, duduk dulu, kemudian baru berdiri. Ya. Sehingga takbirnya dilakukan saat proses berdirinya, mengikuti perpindahan dari bawah ke atas. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Maka saat duduk, Bapak Ibu diam saja ya. Dari sujud, duduk, diam saja. Kemudian Allahu Akbar ketika proses berdiri. Wallahu a'lam. Tayyib, pertanyaan yang terakhir melalui WA. Dari Firdaus di Jakarta, bolehkah mahar pernikahan membacakan lantunan Al-Quran? Bolehkah mahar pernikahan dalam bentuk bacaan Al-Quran? Yang zahir, yang dijelaskan oleh para ulama, yang lebih mendekati kebenaran, mahar itu syai'un yutamawwal, sesuatu yang punya nilai harta. Sehingga bisa bentuknya apapun, yang jelas dia punya nilai. Karena itu mahar yang tidak bernilai tidak boleh. Misalnya saya kasih mahar ke kamu berupa godong gedang. Mahar kok godong gedang? Satu apa misalnya, sak soek godong gedang. Ini tidak boleh, karena dia ghair mutamawil, tidak punya nilai. Atau saya kasih mahar ke kamu berupa godong jati, satu lembar godong jati, ini juga tidak boleh. Harus punya nilai. Misalnya apa? Buku, baju, seperangkat alat sholat juga punya nilai. Tambah emas misalnya, itu juga punya nilai. Tayyib. Kemudian, baru boleh berpindah ke mahar yang bentuknya bacaan Quran, jika dia tidak punya mahar yang bernilai. Dan itu makna tekstual dari hadis Nabi SAW. Ada seorang sahabat Ansor yang minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, nikahkan aku dengan wanita ini. Kemudian Nabi SAW tanya, maharmu apa? Ini kain yang saya pakai. Nah nanti kalau kamu serahkan ke istrimu, kamu telanjang. Kalau begitu saya cari. Iltamis walau khataman min hadid, cari di rumahmu meskipun hanya cincin besi. Baik, cincin besi harga berapa, Pak? Sangat murah. Dia cari-cari, enggak nemu barang yang berharga. Andaikan sahabat ini nemu tupperware mungkin. Nah, tupperware ini yang dipakai untuk apa dipakai untuk mahar. Dia nggak nemu apapun yang bisa dipakai mahar. Akhirnya Nabi SAW, akhirnya dua orang ini bengong. Si wanitanya bengong, si lelaki ini bengong. Nunggu, ini gimana mau nikah, gak punya mahar, bingung dia, bengong. Kemudian Nabi SAW tanya kepada si lelaki ini, kamu punya Quran berapa? Ya Rasulullah, saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Baik, ta'al. Kemudian dinikahkan Nabi SAW. Saya nikahkan kamu dengan dia, bima ma'aka minal Quran, dengan mahar Quran yang kamu miliki. Dan dalam hadis itu tidak disebutkan sahabat ini membacakan Quran tadi di depan Rasulullah SAW dan pengantin wanita. Sehingga cuman saya nikahkan kamu dengan Quran yang kamu punya. Yang itu dipahami oleh sebagian ulama, maka tugas lelaki ini adalah mengajarkan Quran tadi kepada istrinya sebagai mahar. Sehingga kalau cuma dibaca di depan umum, didengerin banyak orang, pengantin wanita juga ikut dengerin, itu kira-kira manfaatnya apa? Bagi si wanita, ya mendengar suara suami. Nah, itu waktu lamaran pun bisa, tidak harus nikah. Suami, misalnya lelaki ini jadi imam, Anda jadi makmum, si wanita ini jadi makmum, sudah dengar. Dan itu bukan mahar kan? Baik, makanya harus ada sesuatu yang bernilai. Membaca Quran ketika akad nikah ya boleh-boleh saja, namun ketika itu dijadikan mahar kayaknya kurang cocok ya. Anda carikan barang yang kira-kira punya nilai. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.